berjalan, kita langsung saja dengan ceramah agama, kemudian tanya jawab, dan itu ditutup dengan doa kepada Jawa, maunya nabinya orang Jawa. Nanti orang Batak juga tak mau percaya. Dia maunya Nabi itu pakai marga Muhammad Siregar. Tapi kita subuh tadi, Bapak tadi solat tahiyatul masjid, solat duha, maka kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapapun dia, saya tak pernah permasalahkan dia mau orang Arab, karena saya meyakini dialah satu-satunya hamba yang dipilih oleh Tuhan untuk menjelaskan kita datang dari mana. Maka penjelasan dia itulah yang saya percaya. Nama dia itulah yang saya sebutkan salam untuk dia. Subuh ini tadi sudah berapa kali saya ucapkan salam untuk dia. Masuk tadi di masjid, assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat subuh, assalamualaika ayuhan nabiyyu. Salat duha, assalamualaika ayuhan nabiyyu. Tadi saya masuk kemari, salat sunat tahiyatul masjid, assalamualaika ayuhan nabi. Baru pagi ini saja saya sudah mengucapkan salam ke dia 4 kali. Padahal ke emak saya sekalipun saya belum mengucapkan salam. Belum ada saya telepon dia pagi ini. Tapi kepada Muhammad saya sudah ucapkan kepada dia, assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingat dia, tak pernah putus kontak kita dengan dia. Makanya Bapak Ibu, saya yakin husnuzan bapak-bapak tadi saya masuk, saya lihat sholat sunat, maka itu menjalin hubungan dengan dia. Tapi banyak juga orang Islam ini mulutnya mengucapkan salam untuk Muhammad, tapi pikirannya ke Rabi Ahmad, karena dia tidak pernah mengingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak, assalamualaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dialah yang menjelaskan bahwa kita berasal dari alam yang bernama alam ruh. Tapi Ustaz kami mengatakan arwah, Pak Ustaz. Itu cuma beda bahasa. Kalau satu namanya ruh, kalau banyak namanya arwah. Kalau buku satu namanya kitab, kalau banyak namanya kutub. Bahasa Arab itu beda bentuk tunggal sama bentuk jamak. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris satu book, kalau banyak tinggal tambah S, books. Kalau bahasa Arab tak bisa. Satu kitab, kalau banyak kutub. Satu muslim, kalau banyak muslimun. Satu mukmin, kalau banyak mukminun. Satu kafir, kalau banyak kafirun. Satu ruh, kalau banyak arwah. Jadi kalau ada menyebut kita ini dari alam ruh, satu. Kita ini dari alam arwah, banyak. Ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, ruh yang kaya, ruh yang miskin, semuanya sama. Ruh orang Afrika, ruh orang Asia, siapapun ruhnya satu. Maka ketika itu ruh bapak, ruh ibu, semua ruh kita ini satu. Lalu ruh itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan satu pertanyaan. Apa kata Allah waktu itu? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kalau ada bapak ibu beranggapan nampaknya dalam acara itu saya tak datang Pak Ustaz, mungkin dalam acara pengambilan janji itu saya absen Pak Ustaz, maka semuanya hadir. Bapak, ibu yang lebih muda dari saya, yang lebih tua dari saya, kita hari itu semuanya datang. Hanya saja kita tidak ingat. Kenapa kita tidak ingat? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Maka jangan terlalu bangga disebut manusia, karena manusia itu artinya makhluk yang lupa. Orang yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Maka disebut yang akan menyampaikan tausiah pada pagi ini Al-Ustaz Abdul Somad. Artinya Ustaz menyampaikan tausiah karena ingin ingat mengingatkan. Memangnya Ustaz Somad ingat? Saya pun tak ingat. Lalu kenapa Ustaz bisa sampaikan? Saya baca dalam Quran. Allah mengatakan, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Ketika Allah mengumpulkan semua anak Adam, lalu saat itu Allah mengambil persaksian. Allah katakan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab waktu itu, bala syahidna, ya engkaulah Tuhan kami ya Allah. kemudian sampai ke dunia banyak yang lupa. Maka kalau bapak ibu ada yang mengingatkan, tadi dibagikan surat Yasin, tapi kemudian disampaikan kita pagi ini tidak baca Yasin, langsung ceramah 1 jam, nanti setelah itu tanya jawab, itu sebenarnya ingat mengingatkan. Karena dalam Yasin itu pun kita diingatkan bahwa kita ini dalam kuasa Allah, kita hidup karena Allah, kita mati karena Allah. Dalam surat Yasinlah terdapat kalimat yang kalau bapak ibu ulang-ulang, insyaallah kita sadar diri tahu diuntung. Innama abuhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bahwa kalau Allah berkehendak kun, kau hidup. Kalau Allah berkehendak kun, kau mati. Kalau Allah berkehendak kun, engkau sehat. Kalau Allah berkehendak kun, kita sakit. Maka untuk kita baca innama abuhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lalu dengan kun fayakun, maka ruh tadi pun ditiupkan malaikat masuk ke dalam maham cakap perut rahim ibu saya dalam kandungan 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Air maham cakap sperma berubah menjadi darah, bentuknya macam pacat lintah menempel di dinding rahim. Awalnya kecil, menggelembung, besar, makan dari saripati makanan, lalu kemudian berubah menjadi darah 40 hari, berubah menjadi daging 40 hari, 40, 120 hari, 4 bulan dalam kandungan, maka roh yang sudah bersaksi tadi dikirim, dibawa oleh malaikat. Masuklah saya ke dalam perut emak saya, kebetulan orang lain, maka saya pun disebut orang Melayu. Masuk bapak ke dalam perut orang Payakumbu, bapak pun menjadi orang Minangkabau. Ba'aka bawa angkini laisihan. Masuk ibu ke dalam perut orang Jawa, ibu pun disebut orang. Dari mana itu? Dari Ponorogo, pripun kabari api, wis pirang-pirang dino. Masuk ke dalam perut orang Batak, maka disebut dia Batak, ala kita sesudina. Maka itu semua orang kalau paham, itu hanya kota-kota yang muncul belakangan. Awalnya kita ini adalah ruh yang semuanya sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan 10 hari menurut yang normal janin itu 9 bulan 10 hari. Tapi kalau kita baca fikih-fikih kitab klasik itu disebutkan zaman dulu janin itu bisa sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun dia baru lahir. Sekarang tidak bisa lagi karena sudah ada canggih teknologi medis. Kalau sampai dia lewat 9 bulan 10 hari langsung operasi sesar. Dulu belum ada sesar. Jadi anak bisa tak lahir-lahir, ditunggu saja. Dalam kita pikir 2 tahun baru lahir. Itu kalau 2 tahun lahir begigi langsung. Sekarang tak ada. Asal lewat belah sesar operasi. Bahkan orang sekarang belum lewat pun sudah dioperasi. Tanggal 12, bulan 12, 2012. Hanya ingin mencari tanggal cantik. Baru 8 bulan. Belah ajalah, kata suaminya. Padahal dalam Islam, mesti pas. Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, setelah 9 bulan 10 hari, maka lahirlah ke atas alam dunia. Maka saya pun disambut oleh bapak saya dengan bisikan azan di telinga sebelah kanan. Pas 1 Muharram saya ceramah di Siak menyambut 1 Muharram, masyarakat Siak mengundang. Datang telepon dari rumah sakit. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Ini istri Ustaz mau melahirkan di rumah sakit. Ustaz di mana? Saya bilang saya sedang ceramah ini menyambut 1 Muharram di Siak. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya biar aja lahir, masa nunggu saya pulang baru lahir. Akhirnya lahirlah anak saya 1 Muharram. Lalu saya jam 2, jam 3 selesai ceramah, pulang ke Pekanbaru. Melihat anak sudah terlahir, kata dokternya, bapak yang mengazankan di telinga sebelah kanan. Maka saya bisikkanlah ke telinganya sebelah kanan kalimat tauhid, kalimat azan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Tidak kuat macam itu, terkejutlah dia, terlupa. Jadi kita yang sudah mengerti anak diazankan itu bukan kita mau ngajar dia bahasa Arab, mau mengingatkan dia, hai anakku, dulu engkau sudah bersaksi di alam roh bahwa Allah adalah Tuhanmu. Sekarang ku ingatkan engkau sekali lagi. Lalu kemudian dia pun melewati proses anak-anak. Dia menjadi dewasa, dia menjadi remaja, dia menjadi dewasa, dia menjadi tua. Maka disebut kita ini dari tanah. Bagaimana proses kita dari dalam tanah naik ke atas tanah, habis itu masuk tanah. Jadi kalau ada orang sombong angkuh, kasih tahu sama dia, kamu ini dari dalam tanah, habis itu naik tanah sebentar, paling 63 tahun kalau sampai. Ada yang sampai, ada yang tidak. Sebelum pensiun mati, ada setelah itu meninggal. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tak berapa lama masuk tanah lagi. Dan sementara di atas tanah inilah kita beramal, sementara di atas tanah inilah kita sholat. Makanya tadi sampai dikatakan, bapak kalau mau duha dulu silakan pak. Kenapa? Karena di saat di atas tanah inilah bisa duha. Setelah di atas tanah, masuk ke dalam tanah, inqata'a, putus amal. Ada bapak yang tiap hari sholat duha, jam 8 duha, jam 9 duha, setelah meninggal dunia, putus. Maka itulah yang dimaksud dengan inqata'a, putus amal. Lalu kemudian sampai masanya, bak kata lagu nasyid, hidup ini bagaikan lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Ketika minyaknya habis, dia akan padam sendiri. Lampu, bukan lampu listrik, lampu teplok, diberi minyak, minyak lampu. Orang-orang zaman dulu di kampung kita menempel lampu dinding di tepi dinding. Lalu ketika minyaknya habis, sumbunya kering, dia akan padam sendiri. Kenapa bapak ibu masih hidup, Ustaz Abdul Somad pagi ini? Karena diberikan Allah minyak, dibuatnya kita masih terang. Terang telinga kita, terang mata kita, supaya kita hidup beramal sampai masanya habis. Dan ketika itu pindahlah kita ke alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam kubur, disebut juga dengan alam barzah. Makanya ketika orang pindah ke alam itu, ini kita berada di tepi laut, air laut ini asin, air asin laut tidak masuk ke darat. Kalaulah masuk air asin itu ke darat, maka air kering tak akan ada. Tapi kemudian Allah buat pemisah dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun, di tengahnya ada pemisah, la yabghiyan, maka dia tidak bercampur. Air laut tak bercampur dengan air asin, air asin tak bercampur dengan air tawar, air tawar tak bercampur. Itu barzakh. Begitu juga dengan alam kubur, itu disebut dengan barzakh. Kenapa barzakh? Karena dia tidak disebut hidup, karena sudah mati. Dia tidak disebut akhirat, karena dunia belum kiamat. Maka alam itu disebut dengan alam barzakh. Kalau ada orang menyebut itu alam kubur, tak salah, karena disebut kubur. Tapi yang tepat adalah alam barzakh, pemisah. Dia tidak disebut akhirat, dunia belum kiamat. Tapi dia tidak disebut hidup, karena dia tak ada di tengah kita. Simpulan kemana? Sudah pindah. Mutasi kemana? Ke alam barzakh. Alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Lalu kemudian apa doa kita sebelum salam? Fil alamina innaka hamidum majid. Habis. Kalau mau salam silakan, tapi bagus ditambah doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jauhkan aku dari azab jahannam. Wa min azabil qabri. Jauhkan aku dari azab kubur. Kalau ada orang tak percaya azab kubur, maka dia ingkar dengan sunnah Nabi. Karena Nabi lewat di kubur, dicabut Nabi pelepah korma, fasyaqqahu nisfain, dibelahnya menjadi dua, lalu ditancapkannya pelepah korma itu ke atas makam. Sahabat heran, kenapa engkau tancapkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, innahuma la yu'azzabani, ini yang di dalam kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar, karena sepele. Apa dosanya? Yang pertama, lam yastabri, tak basuh buang air kecil. Yang kedua, makanya kamar mandi kita, setiap masjid, tak ada masjid yang tak pakai kamar mandi. Sekecil-kecil musola surau ada kamar mandi. Karena dalam Islam orang terkena azab bukan karena dosa besar, tapi karena perkara kecil, tak basuh, tidak istinja. Yang kedua, yamsi bin namimah, membawa-bawa cakap. Cakap si A dibawa oleh si B, didengar oleh si C, berkelahi si A dengan si B gara-gara si C. Maka ini disebut dengan gosip, riba, namimah. Ini pun penyebab azab kubur. Hadisnya sahih. Itulah kenapa ada orang menanamkan tanaman di atas kubur. Kenapa kamu tanam? Supaya ringan azab kubur. Tapi pemahamannya bukan itu. Karena kalau dengan menanam azab kubur jadi ringan, kalau begitu tak usah beramal. Tanam aja kebun kelapa sawit agak 3 batang di atas. Ini tak betul. Karena makna yang benar adalah menghindari azab kubur, kita mesti beramal soleh, menutup aurat, tidak buang air kecil tanpa basuh, dan tidak membawa-bawa cakap sehingga menjadi isu yang merusak persaudaraan orang. Berapa lama kita di alam itu? Sampai hari kiamat tiba. Bapak Ibu, sekarang sudah 2016. Orang yang mati tahun 2000 berarti sudah 16 tahun di alam itu. Yang meninggal tahun 1000 berarti sudah 1016 tahun dengan berbagai macam azab kubur yang dia rasakan. Hidupnya cuma 63 tahun, azab kuburnya 1000 tahun. Oleh sebab itu, hidup yang pendek seperti menanam, sedangkan padi ditanam tumbuh rumput, sedangkan jagung ditanam tumbuh rumput. Konon lagi lah memang rumput itu yang ditanam, maka akan tumbuh segalanya. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiring orang ke kubur itu 3. Yang pertama malu, harta, mobil mewah, mobil mahal ikut mengiring. Tapi hanya sampai pelataran parkir. Sampai di pelataran parkir, acara pemakaman, mereka pun pulang ke rumah. Ahlu, anak, istri, keluarga, sahabat, kawan sekantor, handai tolan, atasan, bawahan, ustaz. Saya insya Allah kalau saya mati, meninggal, Ustaz Fauzi mungkin akan datang dari Meranti. Bapak-bapak mungkin akan datang, tapi hanya sampai di atas. Mungkin akan ada yang masuk ke dalam liang, agak 3 orang. Satu menyambut kepala, satu menyambut pinggang, satu menyambut kaki. Setelah itu kita masukkan ke dalam. Selepas itu dia akan melompat ke atas. Anak kesayangan pun akan melompat. Lalu dia minta kawan-kawannya, "Hai bro, ambil cangkul, ambil skop." Habis itu mereka timbun. Setelah itu dia ajak, "Mari kita injak makam bapak biar padat." Habis, selesai. Yang katanya dulu waktu hidup, yang kau sehidup semati, ternyata sebelum Israel datang, begitu Israel datang, aku hidup kau mati. Yang dulu katanya harta kita bersama, harta engkau hartaku, nama engkau namaku, inilah hidup kita sebelum Israel datang. Setelah Israel datang berubah menjadi harta gono gini. Pak Ustaz, kata jamaah, "Ya, apa arti gono gini? Engkau begono, aku gini." Mana yang katanya bisa menolong? Semuanya hanya ditolong oleh amal. Makanya bapak-bapak polisi itu amalnya luar biasa. Pak Ustaz tahu dari mana? Mentang-mentang ceramah sama pak polisi, bapak katakan amalnya luar biasa. Nanti bapak pergi ke Pekanbaru, lewat jalan Jenderal Sudirman, arah ke Purna MTQ, sebelah kanan tengok warung makan koki Sunda. Jangan masuk ke dalam. Terus ke belakang, di situ ada panti asuhan. 200 anak. Ada yang tak punya anus, neneknya benci, dibuang. Ada yang buta, ibu kandungnya tak suka, dicampakkan. Ada mahasiswi, kuliah, pacaran, berzina, hamil, takut punya anak, buang. Dimasukkan dalam kardus, diterima oleh panti asuhan di belakang koki Sunda. Nama pimpinannya Pak Yazid. Saya kenal Pak Yazid karena dia datang bawa anak yang buta dan satu tak punya anus, perlu dana 40 juta. Dalam pengajian saya sampaikan, "Bapak Ibu, ini anak ini tak ada anusnya, ingin operasi 40 juta, siapa yang sanggup?" Datang satu orang dokter, dari saya 20 Pak Ustaz. 20 lagi, kumpulkan kota, pas terkumpul 20, 20 sampai 20, 40. Selesai itu saya tanya Pak Yazid. Pak Yazid, ya, sudah lama mengelola panti asuhan ini. Belum lagi Pak Ustaz lahir, sudah saya kelola. Siapa yang paling banyak nyumbang di sini, Pak? Orang atau person atau lembaga secara umum, siapa yang paling banyak nyumbang ke panti asuhan ini? Apa kata Pak Yazid? Yang paling banyak nyumbang di sini adalah polisi. Kalau tak percaya, pergilah ke panti asuhan belakang Koki Sunda, tengok nyata bangunannya, tanahnya. Artinya apa? Polisi-polisi sadar bahwa yang mereka cari pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, itu hanya akan tinggal seperti asap dihembus angin, hilang. Yang kekal abadi mana? Satu sak, dua sak semen untuk panti asuhan, satu, dua, tiga kursi untuk sekolah FDA, dua, tiga surat Yasin yang diberikan ke masjid, sempat pula pergi ke Soko membantu di sana orang membuat lokal, membantu di sana sedang berdiri masjid sehingga orang suku Akit bisa nyaman ibadah, mengenal agama Allah. Kita mati 10 tahun, 20 tahun, masjid tetap tegak berdiri di sana. Mereka sholat subuh, kita sudah mati dimakan cacing tanah, mengalir pahalanya. Anak-anak di sana membaca Quran, kita tidak meninggal dunia, mengalir seperti tetesan embun di tengah gurun pasir. Ma'akalta fa'afnaita, yang sudah kau makan di atas bumi busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Sudah berapa sorban lapuk, sudah berapa peci lapuk, sudah berapa baju koko lapuk, sudah berapa celana lapuk, sudah berapa seragam lapuk, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Ini kalau cerita makan, saya makan pagi, makan siang, makan malam. Itu kalau di ons kan 2 ons setengah. 1 bulan 7 kilo setengah. 1 tahun 100 kilo. Saya biar Bapak Ibu tengok kurus begini, saya ini sudah membusukkan 3 ton 900 kilo. Itu yang dihitung baru berasnya saja. Cabai, bawang, tomat, belacan kita belum hitung lagi. Yang kau makan busuk. Nah, ini cerita masalah busuk, takutnya tak termakan kuih kotaknya. Hilang selera Bapak Ibu mendengarnya. Kalau yang 3 ton 900 itu disiramkan ke cabai, ada maaf-maaf cakap kotoran kambing, pupuk kandang, siramkan ke cabai, insya Allah cabainya akan subur, hijau, merah, gemuk. Tapi kalau yang 3 ton 900 tadi disiramkan ke cabai, layu, kuning, mati kotak. Saking kan tak adanya manfaat manusia ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, sayalah paling bermanfaat, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, lalu yang kau bawa mati mana yang pernah kau berikan? Maka Bapak Ibu yang punya kelapangan rezeki, carilah MDA. Kenapa Ustaz tidak suruh cari SD? SD di bawah Diknas, bantuan pemerintah banyak, tapi MDA tak diperhatikan. Wali murid tak khawatir anaknya tak pandai mengaji. Guru agama tak diperhatikan karena MDA tak masuk ujian nasional. Padahal itu yang menyelamatkan dari azab Allah. Maka Bapak Ibu pergi nanti hari Sabtu libur, cari kepala sekolah. Bapak kepala MDA di sini, betul Pak. Berapa guru yang belum gajian? Tolong catat. Berapa anak yang belum bayar uang sekolah? Berapa yang seragamnya koyak, sobek? Berapa buku yang perlu kami bantu? Kami akan buat bantuan bersama bapak-bapak polisi. Buat Sabtu depan dia tunjukkan. Ini semua datanya Pak. Bapak mau bantu? Tidak, kami mau nengok aja. Kita bantu insya Allah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain, kalau kita naik speed di tepi sungai Siak, lewat nampak rumah besar. Apa kata orang yang tahu sejarah Siak? Pak Ustaz, coba tengok rumah besar itu. Ya, itu tahun 70-an adalah punya Tuan An. Tengok rumah besar itu. Ya, itu punya Tengku An. Tengok rumah besar itu. Ya, itu punya Pak orang kaya Anu. Tengok rumah itu. Ya, itu punya Tuan Anu. Kemana mereka semua sekarang? Mati. Lalu rumah itu punya siapa? Punya istrinya. Apa kabar istrinya? Dijualnya rumah itu. Apalagi jadinya dapat duit 1 miliar. Apa yang terjadi? Dia masuk ke salon, muda lagi, nikah dengan brownies. Lalu yang untuk kita apa? Mana yang kita cari selama ini? Oleh sebab itu, orang yang tidak paham hakikat hidup, dia akan berputar, berputar, berputar. Orang kalau menengok semut, dia heran. Apalah semut ini? Cari gula, makan. Dapat nasi, makan. Dapat kepala ikan asin, pala. Pulang ke sarang. Dia heran nengok semut. Sebetulnya semut itu pun heran juga menengok kita. Semut di atas pokok kayu, dia tengok orang ini pagi ke kantor, pulang, kantor pulang, kantor pulang, kantor pulang. 2x3 sprint, mati. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada saat itu, sadarlah orang, kenapa saya bisa bergerak, kenapa saya bisa berjalan? Karena kita ingin amal. Ada seorang yang tak pernah solat subuh di masjid yang sama. Ini luar biasa. Setiap subuh masjidnya lain. Subuh ini masjid ini. Subuh besok masjid ini. Subuh besok masjid ini. Akhirnya selama dia tugas di Pekanbaru, semua masjid di Pekanbaru itu pernah menempel keningnya. Nanti kalau hari kiamat dibangkitkan semua masjid bersaksi. Aku bersaksi, kata masjid, si Fulan pernah tempel keningnya ke sini. Aku bersaksi, kata masjid, si Fulan pernah menempel keningnya ke sini. Aku bersaksi, kata masjid, si Fulan pernah menempel keningnya di sini. Kalau yang sholat di semua masjid Pekanbaru itu Ustaz Abdul Somad, biasa. Siapa yang sholat di masjid sana? Ustaz Somad. Kenapa? Memang jadwal pengajian dia di situ. Ini yang sholat di setiap subuh, masjid ini, masjid ini, masjid ini. Sampai akhirnya dia selesai tugas di Pekanbaru, seluruh masjid itu pernah dia sholat, pernah sujud di situ. Siapa itu namanya Pak Ustaz? Anton Badrul Alam. Sudah pensiun sekarang. Ustaz tahu dari mana? Ada seorang yang paling dekat bercerita ke saya. Begitulah kalau sudah hati masuk ke masjid. Kata Nabi, dalam dirimu itu, kalau badanmu masuk ke masjid, hatimu di luar masjid, itu beda. Badan di masjid, hati di luar masjid. Nah, itu dari yang salam-salam langsung lompat. Karena badan di luar masjid. Tapi kalau sudah hatimu di dalam masjid, badanmu boleh di kantor, badanmu boleh di jalan, badanmu boleh sedang mengatur lalu lintas, badanmu boleh di kantor, tapi hatimu di dalam masjid. Begitu azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Saya dikirimkan posting WhatsApp kawan mengirim. Seorang polisi di tengah jalan raya, dibentangnya sajadah di samping motor patrolinya, solat zuhur. Sementara 5 menit selesai, tegak lagi mengatur lalu lintas. Tak sempat dia ke masjid, karena ini tugas kepada manusia, yang ini kewajiban kepada Allah. Saya tunjukkan ke keponakan saya. Sini, tengok ni. Apa tu pakcik? Tengok, polisi aja solat. Kadang orang sekarang baru jadi satpam, dah tak solat. Jadi begitu bangganya kita kalau menengok orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, tapi mau hatinya tunduk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak juga orang ini menunda-nunda. Kamu kapan lagi solat? Nantilah Pak Ustaz, kira-kira agak dah dekat-dekat pensiun. Yakin betul dia Israel itu datang setelah pensiun. Israel kalau mau datang tidak tengok akte kelahiran. Israel kalau mau datang tidak tengok hasil medical check up terakhir. Berapa banyak orang yang sudah diponis dokter katanya mati, tak mati-mati. Saya ceramah di Pelalawan, datang Pak Ketua Masjid Baitur Rahman. Ambokola diponis di Dr. Malaka Mahkota Hospital, Pak Ustaz. Apa katanya? Urat kaki bapak mesti dipotong, naik kate. Namanya bypass. Saya sangka bypass itu jalan tol. Rupanya ada juga. Kalau bapak jantungnya tidak mau diperbaiki, nanti bapak kena jantung koroner, bapak akan mati. Umur bapak tinggal 3 bulan lagi. Bapak potong. Saya takut Pak Ustaz, terbayang saya ayam potong dibelah. Maka saya takut, saya pulang. Katanya 3 bulan. Iya, sudah berapa bulan? Lah 3 tahun Pak Ustaz. Tak mati. Berapa banyak yang katanya sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, kolesterol normal, turun dari lantai hati. Turun, senang. Begitu keluar, ditabrak mobil, mati langsung. Jadi ketika kita sehat, maka itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Untuk apa? Supaya hidup. Banyak orang sekarang salah jawab. Bapak, kenapa masih hidup sampai sekarang? Saya nih Pak Ustaz, rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Bukan. Kalaulah hidup karena sehat, berapa banyak orang sehat mati mendadak. Izinkan saya minta. Ini pun tak terperkirakan. Tadi malam ceramah 1 jam tak batu-batu. Di kantor Pak Polisi sebentar batu. Artinya apa? Bahwa manusia tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Pesawat terbang dari Jakarta, yang belakang kelas ekonomi, yang depan kelas eksekutif, kursinya besar, macam spring bed besar. Coba kalau kita naik pesawat di depan itu, orang begitu masuk langsung duduk di depan. Kita sangka dia dapat kursi itu, rupanya cuma untuk foto aja, update status. Foto kan saya mbak, kata pramugari. Setelah foto dia ke belakang, rupanya kelas ekonomi juga. Ketika terjadi kecelakaan di Medan, Sumatera Utara, apa yang terjadi? Jatuh itu pesawat, semua yang kelas ekonomi hidup, tak ada yang mati. Yang kelas ekonomi hidup, yang meninggal di depan itu semuanya kelas eksekutif, 3 orang. Raja Inal Siregar, mantan gubernur, meninggal dunia. Abdul Halim Arahab, anggota DPD, meninggal dunia. Tengku Rizal Nurdin, gubernur aktif, meninggal. Ternyata Israel kalau mau cabut nyawa tidak tengok kelas eksekutif atau ekonomi. Jadi saya mau mengatakan, ada keluarga selalu kalau naik bis di belakang. Asal naik bis di belakang. Kalau ditanya kenapa tak naik depan, bis di depan itu rawan, kalau tabrakan kita mati. Suatu hari dia datang dengan keadaan pucat. Kenapa? Bis saya ditabrak orang dari belakang. Jadi apa maknanya? Berani hidup, berani mengambil resiko. Resiko hidup adalah mati. Takut hidup, takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ini hidup ada resikonya. Kalau berani hidup, berani menghadapi masalah. Masalah ada dalam hidup. Hidup ini isinya masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Oleh sebab itu, maka apapun yang kita jalani ini, semua akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya dunia pun berakhir. Kapan dunia berakhir Pak Ustaz? Tak ada orang tahu. Kata Steven Spielberg 2012, dunia berakhir. Sudah 2016, tak berakhir-berakhir. Tapi mengatakan dunia kekal abadi, jangan. Sampai masanya hancur. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Sekarang belum langit terbelah, baru bocor saja. Itu yang disebut dengan global warming. Global panas. Global dunia. Warming panas. Pemanasan global. Akhirnya es yang ada di kutub mencair. Maka permukaan laut naik, dunia semakin panas. Nanti dunia ini bukan panas, tapi langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, matahari, bulan, bintang hancur. Wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat. Tapi jangan gara-gara ini Bapak Ibu minta pindah takut tsunami. Hancur semua. Makanya di Aceh kemarin hancur. Lalu datang orang Jawa, itu baru yang perempuan datang sudah hancur, tsunami. Bagaimana dengan Sumanto kalau datang? Hancur semua. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika itu yang dikubur dibangkitkan. Jadi Ustaz Somad itu kalau mati, ya mati, habis. Bisa lagi hidup? Bisa. Siapa yang menghidupkan? Allah. Datanglah namanya Asy bin Wa'il, di bawahnya tulang kering. Tulang sudah kering. Ya ini kafir. Ya Muhammad. Ya. Ayo ya Rabbuka hadzal idzama bahbana ma li wa ramma. Apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan ini? Sanggup Tuhanmu menghidupkan ini, hai Muhammad? Nabi tak bisa jawab. Nabi diam. Masa iya tulang bisa hidup Nabi? Lalu kemudian ketika Nabi diam, datang Jibril membawakan wahyu. Wahyu wahyu itulah yang Bapak Ibu baca dalam surat yang mau dibagi, surat Yasin tadi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Hafal kita semua. Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa yang dibagi itu surat Yasin? Bapak-bapak polisi kalau kumpul baca surat apa? Surat Yasin. Kenapa yang dibaca surat Yasin? Entahlah, pokoknya dari dulu memang sudah begitu. Karena dalam surat Yasin kita diingatkan kita akan mati hanya dengan satu kalimat, kun kau mati, kun kau hidup, kun kau akan bangkit lagi. Karena dalam surat Yasin dikatakan bahwa engkau akan hidup lagi menghadap Allah. Makanya dalam Yasin diulang sampai 3 kali. Saya tanya sama ibu-ibu majelis pengajian di Pekanbaru, Bu Ibu, ya Pak Ustaz, coba sebutkan yang diulang Yasin 3 kali. Salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim. Kalau itu 10 kali pun bisa, saya bilang. Kan tergantung kita yang ulang, mau 10, mau 30. Ini yang memang dalam Quran Yasin diulang 3 kali. Yang mana Pak Ustaz? Ini dia. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhtarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhtarun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhtarun. Jadi yang diulang 3 kali itu muhtarun, muhtarun, muhtarun. Nah, ini bisa untuk soal berprize bulan puasa. Tapi yang tahu buat soalnya jangan di sini, yang lain sudah tahu semua jawabannya. Muhtarun, engkau akan datang. Cuman biasa beda dengan hadirun. Kalau laki-laki datang hadirin, kalau perempuan hadirat. Makanya disebut hadirin dan hadirat. Artinya datang, tapi muhtarun bukan datang. Muhtarun didatangkan. Pak polisi datang, yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Tapi kalau didatangkan, semua pak polisi didatangkan. Saya terakhir ceramah dengan bapak-bapak polisi yang paling ramai di Masjid Mutmainnah. Waktu itu dengan Pak Condro Kiron. Selesai ceramah, penyerahan buku saya. Saya ada tulis buku kepada Bapak Condro Kiron. Ramai. Saya sudah pede luar biasa. Oh, ternyata banyak pak polisi yang kenal dengan saya. Datang kawan polisi, mereka di absen. Ini bukan datang, didatangkan. Ceramah pula saya di Masjid Islamic Center Rokan Hulu Pasir Pangaraya. Begitu saya duduk, 1000 orang datang. Masya Allah, Pekan Baru Rokan Hulu 5 jam. Kenal orang Rokan Hulu dengan saya. Saya pun assalamualaikum. Selesai itu ramai tanda tangan. Kalau tidak dipotong uang kesra dari bupati. Didatangkan. Mereka bukan datang, didatangkan. Memang pengajian itu yang bagus begitu, didatangkan. Adapun dihimbau, dihimbau. Yang namanya himbau menghimbau tak jalan. Dihimbau supaya pengajian, dihimbau supaya sholat berjamaah, dihimbau. Himbau menghimbau tak ada yang ramai. Yang namanya himbau menghimbau tak pernah ramai. Satu-satunya himbau yang menghimbau ramai cuma satu, Minang Maimbau. Rumah makan itu tetap ramai. Nah, maka kita nanti mati bukan datang, tapi kita didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam surat Yasin. Sekarang kalau didatangkan saya menghadap ke Pak Rektor, ini kamu Abdul Somad. Saya sehari-hari PNS, dosen di UIN Suska. Ada keluarga, sahabat, anak kemanakan Bapak Ibu yang kuliah di UIN. Nah, tanya, kenal tak dengan Ustaz Somad? Kalau dia tak kenal berarti diragukan keislamannya. Pede betul Pak Ustaz, bercandanya. Kemana Abdul Somad? Tidak hadir 3 hari. Saya ke Meranti, Pak. Ngapain aja ke Meranti? Berceramah. Di mana saja? Di Soko, Masjid Agung, di kantor Polres, di masjid, di musola. Yang menjawab lidah, tapi lidah pandai bersilat. Makanya kadang banyak orang bersilat tak pandai, bersilat lidah pandai. Maka yang pertama kali dikunci nanti akhirat mulut. Dan itu ada dalam surat Yasin. Mana dia? Bapak Ibu semua hafal. Al-yaum tangan akan bicara. Wa tashhadu arjulum, kaki akan bersaksi. Yang akan bicara tangan, yang akan bersaksi kaki. Jaksa penuntut umumnya siapa? Dia adalah malaikat. Siapa yang akan jadi pembela? Luhut Sitompul tak datang. Hotman Paris Utapea Nahara Kajahannam tempatnya. Lalu siapa yang akan menolong? Syafa'an amal soleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, siapkanlah pembela, advokat, pengacara, amal baik. Jangan kau azab dia ya Allah. Dia yang sudah membangun masjid, jangan kau azab dia ya Allah. Dia menyekolahkan anak yatim, jangan kau azab dia ya Allah. Dia yang senantiasa menahan diri dari maksiat, jangan kau azab dia ya Allah. Dia yang selalu solat berjamaah. Dan saksi-saksi itu tertulis dalam surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa asaru wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Hafal semua bapak ibu. Itulah manfaat dari baca surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu, semua kami tulis. Apa yang kami tulis? Asaruhum, bekas-bekas langkah tapak kakinya. Kalau ada orang biasa azan mampir ke masjid, biasa dia tinggal buka sendal jepit, tapi polisi solat ke masjid luar biasa, dia mesti buka sepatu bot panjangnya, mesti buka kaos kakinya, mesti buka aksesorisnya. Begitulah khusyuknya, begitulah jihadnya. Maka ditulis oleh malaikat, itulah yang menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta. Wala banun, anak tak bisa menolong. Hari ini siapa yang membuat orang masuk neraka? Anak. Anak mau sekolah S3, biaya 200 juta, gaji sebulan cuma 3 juta. Kalau mau menunggu berarti mesti kerja 100 bulan. Apa jalan pintas? Haram, haram. Selama ini yang membuat orang makan haram, istri. Dia mau pergi undangan, kawan-kawannya gelang emasnya sebesar ban Vespa. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan anak yang menyebabkan berdosa tak bisa menolong. Istri yang menyebabkan berdosa tak bisa menolong. Ibu, ayah, mau pergi haji. Mau pergi haji, umur sudah 60 tahun. ONH biasa tak bisa. Berita terakhir Riau Post, store 2015, berangkat 2031. Israel datang 2030. Gimana mau berangkat? Akhirnya jalan pintas. ONH yang bisa cepat, Pak, ini ada, enggak nunggu lama. Apa namanya? ONH Fulus. ONH Plus. Mahal. Berapa paling murah? $1,000 kali 13.000, 130 juta. Akhirnya dipakai uang haram. Anak sekolah haram, istri mau perhiasan haram, mau ganti mobil baru haram, orang tua mau haji haram. Apakah mereka bisa menolong di hadapan Allah? Yauma la yanfa'u malun, harta tak bisa menolong. Wala banun, anak tak bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung akan lari. Wa ummihi, ibu kandung lari. Wa abi, ayah kandung lari. Wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami tak bisa menolong istri. Wa bani, anak, buah hati, belayan jiwa yang digendong, yang dipeluk, yang disayang. Ternyata mereka pun tak bisa menolong di hadapan Allah. Saya tak ingin selesai ceramah saya bapak ibu menjadi egois. Nanti ibu pulang ke rumah, suaminya minta buatkan, ma, mana teh manis, buat aja sendiri, kita di akhirat masing-masing. Bukan itu maksud saya. Tapi kita saling tolong menolong, jangan sampai dalam perbuatan haram. Karena semua yang haram masuk ke badan. Ayyuma lahmin, makan tadi pagi lontong satu piring, lontong satu piring yang dikunyah masuk ke dalam badan menjadi darah. Darah masuk ke dalam badan menjadi daging. Daging Abdul Somad membalut tulang. Tulang dibalut oleh daging, dipakai berdoa. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Semua daging di badan, kalau tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Saya subuh ceramah di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Selesai tausiah subuh, turun ke bawah dekat tangga eskalator. Ada bapak-bapak bawa timbangan, timbangan kecil. Jamaah tegak di atas. tegak nengok timbangan, canggih ini timbangannya, ada ditekan 5 tuts, keluar print outnya, kolesterol, gula darah, lengkap semua. Saya tak naik karena saya tak ragu dengan berat badan saya. Lama saya nengok timbangan ini timbangan canggih. Apa yang Ustaz pikirkan? Yang saya pikirkan, andai di akhirat begitu model timbangannya, lalu kita naik ke atas, setelah itu keluar print outnya, berat Anda 50, yang halal 20 saja. Berapa lama kita mau mampir di neraka jahanam? Pak Ustaz, neraka itu panasnya berapa derajat Celsius, Pak Ustaz? Diletakkan baranya sebesar ujung kelingking di bawah tapak kaki, mendidih otak di kepala. Baranya sebesar ujung kelingking diletakkan di bawah tapak kaki, mendidih otak di kepala. Bawalah Fahrenheit Celsius meletup-letup dalam neraka jahanam. Jangan cerita masalah panas diukur dengan dunia. Itu hadisnya sahih. Ya belokan bayi, ketika airnya sampai ke mata kaki, yang lebih hadi mahu, mendidih otak di kepala. Imam Masjidil Haram membacakan ayat, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hancur, terbakar, apakah selesai? Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Gosong, ganti kulit baru. Gosong, ganti kulit yang baru. Liyazukul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab, azab, azab. Makanya Syekh Abdul Rahman Sudais waktu baca ayat itu menangis. Ulama nadijat julu, menangis semua jamaah. Yang dari Mesir menangis, yang Masjidil Haram menangis, yang dari Yaman menangis, karena sakitnya azab itu. Yang dari Pekanbaru menangis juga. Pas ditanya, kenapa kau nangis? Lama betul baru susah. Itulah makanya perlu kita pahami ayat Al-Quran itu dengan baik. Karena ketika imam membaca ayat itu, kita paham di belakang. Alhamdulillah, kalau sekarang ada imam di Meranti baca surat Yasin, jamaah di belakang sudah paham. Walallin amin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak-bapak polisi di belakang paham ayat itu. Kenapa? Kami sudah biasa membaca ayat itu. Kami setiap hari. Hari apa aja membaca ayat itu? Hari Kamis. Masya Allah, hari Kamis pula ayat itu dibaca. Ada apa dengan hari Kamis, Pak Ustaz? Amal Senin, Selasa, Rabu, dari mulai Jumat, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, amal setiap pekan diangkat pada hari Kamis. Hadis sahih. Makanya Nabi puasa Kamis. Kenapa kau puasa hari Kamis? Uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Aku suka ketika amalku diangkat di atas, aku dalam keadaan berpuasa. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu, Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu dan tak mau tahu. Hai malaikat, ya, ketika kau angkat amal hambaku hari Kamis, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang berkumpul di masjid musalla, ya Allah. Mereka sedang apa? Mereka membaca surat Yasin. Apa kerja mereka? Mereka adalah polisi di Polres Meranti. Bangga Allah Ta'ala dibanggakannya kepada malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, tak usah ciptakan manusia, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi tengok, mereka membaca kitab suciku di dalam rumahku, tapi membacanya dengan penuh perenungan. Makanya saya senang menjelaskan surat ini. Saya sudah menyampaikan tafsir surat Yasin khatam dari awal sampai akhir di Masjid Syakirin di depan Lotemat Pekanbaru. Jadi saya tahu ada tradisi baca Yasin. Saya insya Allah akan menjelaskan tafsir surat Yasin. Saya berjanji di masjid ini untuk datang yang sekali lagi bulan Agustus 2017. Kok lama kali Pak Ustaz? Saya datang kemari setahun sekali saja untuk melepas kerinduan dengan jamaah di Meranti, untuk datang ke kampung-kampung yang tak tersentuh, dibawa oleh Ustaz Fauzi. Mereka yang tahu tim ini, Fitrah Madani, ini orang yang bertungkus lumus menyampaikan dakwah Islam kepada orang yang belum mengenal la ilaha illallah, yang belum mengetahui jalan solat, cara puasa, karena semua akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kita pun masuk ke dalam dan bacaannya pun ada dalam surat Yasin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kebetulan anak ibu ikut wirid Yasin. Ma, ya, tadi kok dibaca 3 kali? Pokoknya sejak mama kecil udah gitu baca. Kenapa diulang 3 kali? Salamun, selamat kalian. Qaulan, ucapan mir rabbir rahim, dari Allah. Allah mengucapkan selamat kalian masuk surga. Saking inginnya kita dapat ucapan itu, diulang 3 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Wantazul yawma ayyuhal mujrimun. Begitulah orang membaca Yasin. Maka yang paling bagus baca Yasin setiap hari. Mana dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu hari, baik malam maupun siang, asbaha maghfuran lah, maka Allah mengampunkan dosanya. Yang baca pagi, sore diampunkan. Yang baca malam, subuh diampunkan. Buka tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Al-Qur'anul Azim. Bagus, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di Meranti saya tak tahu bisa dibeli di mana. Di Pekanbaru, tinggal datang ke toko buku, ada di sana. Beli, bawa ke rumah, masukkan ke lemari. Ketika kita meninggal, anak kita senang, dia buka lemari, dia tengok, oh, ayahku meninggalkan tafsir Ibnu Katsir. Meleleh air mata, karena ditengoknya masih dalam bungkus plastik. Jadilah, daripada kita tinggalkan coping hook, daripada dia buka lemari, ditengoknya dalam lemari kita, rupanya isinya 7 manusia harimau. Oh, ini mati lampu tak masalah, suara saya hidup sama mati lebih kuat pula mati lagi. Pas ceramah saya 60 menit. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi karena aqua ini kecil, ditambah 1 gelas lagi. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Ada hal yang ingin ditanyakan? Masalah sholat, masalah qada puasa ibu hamil, masalah kurban, masalah macam-macam, saya akan jawab insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Izinkan saya mengundang Ustaz. Saya berencana suami istri mengorbankan, mengekalkan cucu. Ya. Cucu saya baru lahir laki-laki. Yeah. Yang perlu saya tanyakan, apakah boleh kami dan istri untuk memberikan kambing sang cucu, sedangkan yang untuk mengekalkan adalah orang tuanya. Baik. Mungkin itu aja, ataupun uangnya yang kami kasihkan, atau bagaimana Ustaz? Baik, ya. Satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tanyakan, Ustaz. Ya. Mati adalah ketentuan dari Allah, Ustaz. Terus pertanyaan saya, terhadap hukuman mati yang selama ini kita dengar di televisi, bagaimana menurut Islam? Apakah berdosa gak? Berdosa gak? Orang-orang yang melakukan hukuman mati. Baik. Dua pertanyaan. Dua-duanya tentang mati. Bedanya yang satu kambing mati. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai. Semua anak lahir itu tergadai. Maka kalau cincin kita tergadai, kita tebus. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? 3 caranya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, potongkan kambing hari ke-7. Yu'laku, cukurkan rambutnya, karena dalam perut tadi rambutnya najis, bercampur darah, cukur. Wayusama, kasih nama yang baik. Nama yang baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Rahim, Abdul Somad. Nah, itu tanggung jawab siapa? Anak saya, tanggung jawab saya. Saya ayahnya. Datang emak saya, "Mat, Ya mak, mak ada pula duit nih 2 juta. Nih, ku kasih kepada engkau untuk akikah anakmu. Maka akikah saya untuk anak saya itu sah. Mak saya dapat pahala, saya dapat gugur tanggung jawab untuk akikah. Apakah mau kasih duit ataupun mau kasih kambing? Maka perbuatan bapak bagus. Kewajiban akikah tidak wajib, hukumnya sunat muakkad. Maka akikah yang dilakukan anak bapak itu sah, dan bapak pula mendapatkan pahala, dan itu pendidikan. Nanti setelah cucu bapak itu lajang, emaknya bercerita, anakku dulu kau akikah, tahu tak siapa yang mengakikahkan? Siapa? Datukmu. Maka dia mendoakan, Rabbil firli wali walidayya, ampunkan aku dan orang tuaku dan datukku yang pernah mengakikahkan aku. Dan disampaikannya pula ke anak cucu dia. Maka bapak bukan ustaz, bukan ustazah, tapi sudah beramal langsung nyata. Ini namanya mengajar dengan perbuatan lebih menyentuh daripada dengan cakap. Akikahlah, akikahlah, akikahlah. Ustaz udah akikah? Ah, saya belum lagi. Bapak tak ada nyuruh orang, tapi langsung action. NATO, no action, talking only. Tak ada berbuat, tapi ini langsung. Yang mau penting itu sekarang adalah talkless. Tidak bicara, tapi langsung. Bapak sudah akikahkan anak? Aku jangankan anak, cucuku pun sudah kuakikahkan. Tapi tentu tak sombong. Nah, ini baik. Bagi yang belum akikah atau mau menikah, ilmu akikah umur 7 hari. 7 hari tak bisa, 14 hari. 14 hari tak bisa, 21 hari. 21 hari tak bisa, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Anak kelas 1 SMP, 13 tahun, mau akikah? Boleh. Pak Ustaz, saya dulu di kampung susah, tak ada duit. Sekarang sudah jadi polisi, duit banyak. Umur 40. Bolehkah saya akikah sekarang? Boleh. Bapak ibu yang belum akikah, balik dari sini, beli kambing, potong akikah. Insya Allah saya mampir makan siang nanti. Tapi bagi yang sudah 40 tahun, akikah saja. Rambut jangan dicukur lagi. Nama jangan dirobah. Dan yang paling penting, jangan diayun pakai marhaban. Allah tahu minta marhaban ayanur. Disangka cucunya, rupanya atuknya berayun. Tentang masalah akikah. Nah, yang kedua tentang hukuman mati dalam Islam. Apakah ada hukuman mati dalam Islam? Ada. La yahillu, tidak halal damu mri'in muslim, darah Abdul Somad tidak halal ditumpahkan ke tanah kecuali 3 sebab. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Kalau ada pembunuh, maka dia halal dipancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah punya istri, sudah punya suami tapi berzina, maka dia pun dihukum bunuh, cuman bukan dipancung, ditanam setelah setengah badan, dilempar pakai batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariqu lidini, orang yang murtad. Maka orang murtad pengkhianat, maka dia pun dihukum mati. Apakah berdosa yang memancung itu? Tidak. Ustaz pernah nengok hukum pancung? Pernah. Saya S2 di Maroko. Pas musim haji, pergi ke Makkah. Nomor Maroko tak bisa hidup di Makkah. Maka saya cari nomor ke pasar Corniche di Jeddah. Sampai di Jeddah, nampak mobil ambulan sama pemadam, sama mobil tentara dan polisi. Biasanya kalau banyak mobil, ini acara pancung. Maka saya tak jadi beli nomor, saya ikut nengok pancung. Di Pekanbaru selalu pancung, tapi kue pancung. Ini mau nengok pancung yang asli. Maka ada altar. Altar tinggi, kira-kira setengah ini. Maka didudukkanlah orang tadi, duduknya macam duduk tasyahud awal. Tangannya diikat ke belakang, lalu duduknya tasyahud awal, dibuka kerah bajunya. Wah, algojonya pakai kacamata hitam, jubah, kain merah, hutrah namanya, merah. Lalu dibacakan pedang panjang. Dengan ini pembawa narkoba berasal dari Nigeria, tertangkap di King Airport Abdul Aziz, membawa sekian. Saya sangka tunggu selesai baru potong. Belum selesai langsung aja dia, tak sabar lama betul kata dia. Pam. Seperti dua batu yang dilagakan. Pup. Sekali tebas, putus, muncrat darahnya, habis basah. Terguling jatuh masuk ke ambulan. Baru saya paham pemadam itu bukan untuk memadamkan api, menyemprot darah. Datang tukang pel, bersih, naikkan satu lagi. Pembawa narkoba dari Pakistan. Yang pertama Nigeria, yang kedua Pakistan. Dipancung lagi, putus. Yang ketiga pembunuh warga Saudi Arabia. Begitu dia sudah duduk, jatuh. Mungkin lemas badannya. Begitu duduk, jatuh. Akhirnya keluarga yang terbunuh memaafkan. Dengan ini kami memaafkan, tak jadi dipancung. Yang dua itu mati. Selesai itu saya naik taksi. Supir taksinya orang Yaman. Jenggotnya panjang, badannya tegap. Dia tanya saya, kamu dari mana? Dari nengok hukum pancung. Berani kamu nengok? Berani. Saya sudah lama kerja di sini, tak berani nengok. Saya sejak menengok darah tumpah di depan mata itu, 2 hari saya tak makan nasi. Lemas, hilang, trauma. Makanya sebetulnya, kalau ada orang-orang ini yang sakit, pecandu narkoba, suruh dia nengok itu, insya Allah sehat langsung. Karena langsung, emosionalnya ini disembuhkan. Nah, ini terkait dengan, jadi Al-Gojo itu tidak berdosa. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah Allah. Kalau semua tak ada yang melakukan, siapa yang melakukan? Maka ini dia melaksanakan perintah Allah. Terkait dengan umur. Katanya umur itu dijamin Allah. Ya, ajal tidak bisa maju, tak bisa mundur. Tidak. Mana bukti ajal tak bisa maju, tak bisa mundur? Tuh, tadi yang dipancung. Tapi kalau belum ajalnya, tiba-tiba lunak saja hati, tak jadi. Tiba-tiba lunak hati keluarga, tak jadi dipancung. Ada saja usaha, gagallah, sidangnya lah. Pokoknya kalau belum mati, kata Allah, tak mati. Berapa banyak orang yang bunuh diri, tak mati. Pulang ke rumah, stres, minum Baygon. Sebelum minum, sempat perlu update status. Akhirnya ku akhiri segalanya. Minum. Begitu selesai minum, berbuih mulut, datang tetangga. Tetangga nengok, kenapa dia minum racun? Apa yang diminum? Baygon, tolong bawakan SKM 3 kaleng, susu kental manis. Tuang. Tuang susu ke dalam, ini kalau dituangkan SKM, airnya tumpah, susu ke dalam. Maka baygonnya keluar, susu di dalam. Bukan mati, sehat. Razia narkoba. Masuk tesi ke dalam kamar mandi, mau bunuh diri, bingung tak ada. Ada super pel, minumnya super pel, tak mati. Kalau tak mati, kata Allah, oleh sebab itu maka hukuman mati tidak mempercepat kematian, tidak memperlambat kematian. Adapun orang yang mati itu karena memang sudah sampai ajalnya. Orang stres, suami menekan, anak-anak durhaka, belanja tak ada. Kalau begitu ku akhiri, menengok selendang macam lambaian bidadari. Ikatkan leher, gantung ke atas, melompat. Dia tak mati, tiang itu patah. Ajal belum sampai. Nah, jadi jangan katakan dia mati karena bunuh diri. Bunuh diri itu kalau tidak mati, kata Allah, dia hanya sudah mengakhiri hidupnya dengan usahanya. Andai dia tidak minum itu pun dia mati juga. Kenapa dia diazab Allah? Karena dia menempuh jalan yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hukum Islam tentang dua sebenarnya pertanyaan Bapak, apa hukum orang yang memancung, apa hukum orang yang menembak? Maka dia tidak dikenai hukum apapun karena dia melaksanakan hukum yang memang sudah disyariatkan. Begitu juga dengan ajalnya, maka tidak terkait dengan itu karena memang sudah sampai, itu hanya penyebab saja dia mati. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini mengenai perintah Allah yang wajib. Mungkin banyak dari saya sendiri dan kawan-kawan yang tidak melaksanakan perintah yang wajib. Ya. Kadang tertinggal, kadang terlupa. Kira-kira macam mana caranya untuk mengkodok semua? Bapak sudah lama sholat, Pak. Baru 2 bulan nih, Pak Ustaz. Umur Bapak berapa? 40. Akil balik umur berapa? 10. Berarti tinggal 30 tahun. Maka bagaimana cara mengganti yang 30 itu? Namanya qada. Kalau yang tunai namanya ada. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan. Kalau mengganti yang lewat-lewat, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan. Qada. Mengganti. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Saya tak ingin setelah ceramah ini Bapak ambil cuti sebulan untuk mengqadha. Bukan gitu caranya. Setiap selesai salat, qadha sekali. Hitung. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti habis salat zuhur, laksanakan. Apakah boleh setelah doa? Boleh. Setelah solat ba'diyah? Boleh. Laksanakan qada. Usalli fadha zuhri arba'a raka'atin qada'an. Mengganti. Bukunya sudah saya tulis. Download di internet gratis. Tulis saja di Google itu. Abdul Somad LC. Abdul Somad LC, 77 tanya jawab solat. PDF gratis. Saya sudah download setengah jam, kok enggak bisa Pak Ustaz? Rupanya paket tak ada. Insyaallah ada. Adapun ceramahnya, nanti kalau ada Ustaz menyalahkan, tak ada itu qadha. Buka di YouTube. www.youtube.com. Tulis situ. Abdul Somad LC, solat. Enter. Nampak. Praktek solat dari takbiratul ihram sampai salam. Download gratis. Kemarin datang jamaah dari Dolok Masihul. Pak Ustaz, saya dari Dolok Masihul. Masih planet bumi itu. Masih, Pak Ustaz. Ada apa dengan Dolok Masihul? Kami di Dolok Masihul itu, Pak Ustaz, kami rekam ceramah Ustaz yang ada di YouTube. Kami buat nonton bareng. Tembak ke dinding, pakai layar tancap. Kami tonton ceramah. Ah, pilih tentang solat itu. Tontonkan semua. Dengarkan baik-baik. Ah, ini tentang masalah qadha. Tapi saya utang 30 tahun, Pak Ustaz. Ya. Diganti tahun 2016. Ya. Gimana kalau mati 2030? Mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena dia sudah ada usaha untuk menggantinya. Jangan rapel banyak-banyak. Karena kita semangat menggebu-gebu. Hari ini dirapel 10, besok tak sholat sama sekali. Tapi saya tak ingin, banyak Ustaz tak mau mengkaji qadha ini. Karena dengan qadha khawatir nanti orang enak saja dia santai tinggalkan sholat. Main futsal jam 3, 4, 5, 6, 7, jam 8, 5 jam main futsal. Terus ditanya, kamu tak sholat asar, maghrib? Ah, nanti bisa dirapel, kata Ustaz. Oh, bah, tak bisa. Ini hanya yang lewat-lewat saja. Adapun yang akan datang, jangan tinggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafar, kafirlah dia. Saya kalau diajak sholat jenazah, saya tanya dulu, ini orangnya sholat apa tidak? Dia tak pernah sholat, saya tak mau sholatkan. Itu kaedah yang saya pakai. Saya tidak mau menyolatkan jenazah orang yang tak sholat. Jadi orang yang tak sholat ini cuman apa Ustaz? Campakkan ke sungai Siak. Karena kata Nabi, orang yang tak sholat itu al-ahdul lazi baini wa baina abdi as-salah. Memorandum of understanding, MOU, antara aku dengan hambaku adalah sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, maka putus kontrak dengan Allah. Jangan pernah meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Nama siapa yang tidur au nasiya atau terlupa, fal yusalliha iza zakaraha, hendaklah dia menggantinya ketika ingat. Coba tengok, siapa yang tertidur, siapa yang terlupa, maka hendaklah dia menggantinya ketika dia ingat. Apa kata Imam Nawawi? Sedangkan terlupa saja wajib, apalagi sengaja. Maka dia pakai namanya qiyas aulawi dalam kitab usul fikih. Contoh lain, fala taqul lahuma uf, jangan kau katakan ah, jangan kau katakan ah kepada ibumu. Tiba-tiba ada orang dia tempeleng maknya. Kenapa kau tempeleng makmu? Ah, dalam Quran kan dilarang mengatakan ah, kalau tempeleng boleh. Sedangkan mengatakan ah saja tak boleh, apalagi tempeleng. Itu namanya apa? Qiyas aulawi. Di mana itu dikaji? Kitab usul fikih. Orang sekarang tak belajar usul fikih. Baca hadis, pahami sendiri, terjemahkan sendiri. Siapa guru kamu? kiaihaji.google.com. Tak bisa, harus ngaji usul fikih. Sepakat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tentang mengganti sholat yang tinggal. Sepakat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Adapun nanti ustaz yang berceramah, yang lalu biarkan berlalu, istighfar saja banyak-banyak. Dia tidak masuk empat mazhab. Dia berani keluar dari empat mazhab. Abdul Somad masih berpegang pada empat mazhab. Karena kami di Al-Azhar diajarkan tak boleh keluar dari empat mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Waalaikumsalam. Banyak sekarang di WA, di Facebook, banyak hadis yang bisa dibuat. Bagaimana kita menerima hadis ini? jangan beli buku kalau footnote buku itu tidak ada statusnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Nasa'i, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis riwayat Musnad Tayalisi, hadis riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hadis riwayat Malik bin Anas dalam kitab Muwatta. Kalau di dalamnya Rasulullah bersabda, tak ada dalam kurung HR, bukunya jangan beli. Masalahnya buku tempat kita disampul plastik. Setelah dibeli di rumah baru tahu buku itu tak berstatus. Status harus jelas. Di tempat kita ini banyak yang palsu-palsu. Dari mulai alamat palsu sampai hadis palsu. Nah, yang kedua, status WA, grup internet, WhatsApp, posting FB. Jangan suka share, share, share. Kita sedang men-share. Jika Anda memberitahu sahabat Anda bahwa kita masuk bulan Rajab, kirimkan ke 10 WA, maka dapat 10 rahmat, dijauhkan dari 10 masibah. Bila tidak dikirimkan, akan turun 10 laknat. Jadi tidak semua perbuatan baik bernilai baik kalau tidak dengan ilmu yang baik. Maka belajar, baca di internet silakan, dengar di YouTube silakan. Tapi ketika ada yang terbentur, buka pengajian, habis baca Yasin, tanya jawab. Pengajian 15 menit, tanya jawab 45 menit. Bapak Ibu kalau ke Masjid An-Nur, hari Sabtu, pengajian di An-Nur dengan Ustaz Abdul Somad, dari subuh sampai 6.30 pengajian. Dari 6.30 sampai 8.30 kita tanya jawab. Lebih banyak tanya jawab, pakai kertas. Segan pakai mikrofon, tulis di kertas, bagi. Panggil Ustaz kemari, Ustaz Fauzi, Ustaz kita di Meranti, buka dialog tanya jawab. Yang tak bisa, nanti saya kasih nomor saya, tanya, saya jawab insya Allah. Yang tak bisa saya jawab, saya pula mencarikan jawabannya di dalam kitab. Pokoknya jangan sampai kita beramal kalau hadisnya palsu. Hadis itu berapa levelnya? 4. Yang paling tinggi sahih. Yang nomor 2 hasan. Yang nomor 3 dhaif. Yang nomor 4 maudhu. Yang tak boleh diamalkan sama sekali maudhu, hadis palsu. Contohnya al-bazinjan syifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Lalu rajin makan terong. Itu hadis palsu. Hadis tentang terong palsu. Siapa yang buat? Ya tukang jual terong biar terongnya laku. Siapa yang salat 100 rakaat pada malam terakhir Rajab, 1 rakaat kul wallahnya 7 kali, maka dibangunkan dalam surga, bla bla bla bla. Maka ini tak ada dalil. Tapi kalau hadisnya itu sahih dengan hasan, amalkanlah. Sahih dengan hasan, amalkan. Dhaif, lihat dulu. Boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan masalah halal haram. Yang kedua, bukan dalam masalah akidah tauhid. Yang ketiga, periwayatnya tidak ada yang kazab pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail amal, motivasi beramal, tak jadi masalah. Selama untuk motivasi amal, tak masalah. Khusus pertanyaan ibu tentang Rajab, tentang hadis-hadis bulan Rajab, Pak Ustaz, buka www.youtube.com, www.youtube.com, tulis di situ Abdul Somad Rajab. Ini saya langsung praktekkan Somad Rajab. Langsung dapat videonya, download gratis. Somad Rajab. Videonya 35 menit. Sudah ditonton sebanyak 14.000 orang. Lengkap semua. Jadi zaman sekarang mudahnya belajar. Sudah ditonton video ini 14.837 orang. Saya dengarkan suaranya. Anda ini lengkap. Oleh sebab itu masalah Rajab tulis saja situ. Pak Ustaz, kami mau tanya hukum narkoba, tulis itu. Somad narkoba. Kami tahu tentang LGBT, Somad LGBT. Keluar semua, ada videonya. Kalau tak keluar Pak Ustaz, berarti belum ada videonya. Nah, ini tentang masalah ini yang membuat bukan Ustaz Abdul Somad. Ini ada tim, ada jamaah. Termasuklah ini rekaman ini nanti masuk. Bisa Bapak Ibu tengok di internet insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Al-Hazinitiyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Waja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waja'alna min ibadika salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinika wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu mengingatmu. Wa syukrika, supaya selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, supaya selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengar ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Allahumma ja'alna minas salimin yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadikan kami orang yang selamat ketika harta tak bisa menolong, ketika keluarga tak bisa membantu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'un. Jadikan kami orang-orang yang ikut mendengar ketika engkau berfirman, salamun qawlam min rabbir rahim. Semoga kami mendapatkan ucapan masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami. Innaka antas sami'ul alim. Kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana afir lana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.